وقال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ظن به انه لا سمع له, maka barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak memiliki pendengaran wala basar, ya tidak memiliki penglihatan wala ilma wala iradata wala kalama, yaqumu bih, Allah tidak memiliki ilmu, tidak memiliki iradah kehendak, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Siapa yang menyangka demikian? Wa annahu la yukallimu ahadan minal khalqi, dan dia menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Wa la yatakallamu abadan, Allah tidak berbicara selama-lamanya, dia klaim demikian. Wa la qala wa la yaqulu, Allah tidak pernah sebelumnya berbicara dan tidak berbicara juga saat ini. Wa la lahu amrun wa la nahyun yaqumu bih, dan siapa yang menyangka bahwa Allah tidak memiliki perintah, ya, dan juga tidak memiliki larangan yang Allah sampaikan, faqad dhanna bihi dhanna sawu, sungguh dia telah menduga Allah dengan dugaan yang buruk. Wa man dhanna bihi annahu laysa fawqa samawatihi ala arsyhi ba'inan min khalqihi, dan barang siapa yang mengklaim menyangka bahwa Allah tidak berada di atas langit, tidak di atas arsy-Nya yang ba'inan terpisah dari makhluk-makhluknya. Wa anna nisbata dhatihi ta'ala ila arsyhi ka nisbatiha ila asfali asafilina, ya, dan asfali safilina, dan barang siapa yang menyangka bahwa zat Allah dibandingkan kepada arsy seperti perbandingan kepada orang yang paling rendah derajatnya, ya, kepada tempat-tempat yang tidak layak disebutkan, yang paling dasar, wa ilal amkina allati yurghabu an dzikriha, yang enggak layak untuk disebutkan, wa annahu asfala kama annahu a'la, ya, dan juga mengatakan bahwa dia di bawah dan juga di atas, wa anna man qala subhana rabbi al asfal, nauzubillah, dan siapa yang mengatakan maha suci Rabbku yang maha rendah, nauzubillah, ya, kaman qala subhana rabbi al-ala, seperti orang yang mengatakan maha suci Allah Tuhanku yang tinggi, yang maha tinggi, faqad dhanna bihi aqbaha dhanna wa aswa'ahu, maka sungguh dia telah menyangka, ya, dengan berburuk sangka kepada Allah dengan buruk sangka yang paling buruk, wa aswa'ahu, yang paling jelek. Wa man dhanna annahu yuhibbu al-kufra wal-fusuq wal-isyan, siapa yang mengklaim menyangka bahwa Allah mencintai kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, yuhibbul fasada kama yuhibbul iman, siapa yang mengklaim Allah mencintai kerusakan sebagaimana Allah mencintai keimanan, wal birra wa ta'ata wal islaha, sebagaimana Allah mencintai kebaikan, ketaatan dan islah, faqad dhanna bihi sawu, ya, dhanna sawu, sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Ya, wa man dhanna bihi annahu la yuhibbu wa la yardha wa la yaghdhab wa la yaskhat wa la yuwali wa la yu'adi, ya, siapa yang mengklaim menyangka bahwa Allah tidak mencintai, tidak ridha, tidak murka, tidak marah, ya, tidak yuwali, tidak membela walinya, tidak yu'adi, memusuhi, wa ya musuh walinya, wa la yaqrubu min ahadin min khalqih, dan Allah tidak mendekat kepada salah seorang hamba-Nya, wa la yaqrubu minhu ahadun, ya, dan tidak ada seorang pun yang dekat padanya. Wa anna dawatas syayatini fil qurbi min dhatihi kadawatil malaikati al muqarrabin wa awliyaihi al muflihin faqad dhanna bihi dhanna sawu, ya, dan siapa yang menyangka bahwa zat-zat setan dalam kedekatan kepada zatnya Allah seperti zat-zat malaikat yang dekat dan wali-walinya yang muflihin, yang beruntung, maka mereka telah berprasangka buruk kepada Allah. Wa man dhanna annahu yusawwi bainal mutadaddain, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah menyamakan antara dua hal yang berlawanan, ya, mana lagi tadi, aw yufarriqu bainal mutasawiyain min kulli wajhin, dan dia menyangka bahwa Allah membedakan antara dua hal yang sama dari segala aspek, ya, dari segala sisi. Au yuhbitu ta'atil umuri al-madidi al-khalisati as-sawabi bikabiratin wahidatin takunu ba'daha, ya, atau dia menyangka bahwa Allah menghapus ketaatan seseorang sepanjang hidupnya yang murni dan benar dikarenakan satu dosa besar sesudahnya. wa yukhallidu fa'ilu tilka ta'ati fil jahim. Kemudian orang yang taat tadi, yang banyak melakukan ketaatan karena satu dosa besar, ya, akhirnya dia ya menjadi kekal di neraka jahim, di manhaj khawarij, ya. Ya abadal abidin, selama-lamanya tilkal kabirah, bitilkal kabirah, karena sebab satu dosa besar saja. Wayabitu biha jami'at ta'at, yang menggugurkan, menghapus seluruh ketaatan, wayukhalliduhu, mengekalkannya fil adab, di adab, kama yukhallidu man lam yu'min bihi tarfata'in, seperti Allah mengekalkan orang yang enggak beriman kepada Allah walau sekejap mata pun. Wastan fada sa'ati umrih fi masaqatihi wa mu'adati rusulih wa dinih faqadda nabihi saw. Ya. Ya. Dia yang orang tersebut menghabiskan apa? Jadi siapa yang menyangka bahwa orang yang banyak taat cuman karena satu dosa besar akhirnya jadi kekal di neraka? Ya. Yang orang ya, seperti disamakan dengan orang yang enggak beriman kepada Allah walau sekejap mata pun, yang menghabiskan umurnya untuk membenci dan memusuhi para rasul, ya, dan memusuhi agama, maka orang itu telah berburuk sangka kepada Allah. Ini bantahan terhadap siapa? Kaum Khawarij. Ya. Wa man dhanna bihi anna lahu waladan aw syarikan aw anna ahadan yashfa'u indahu biduni idznih. Atau barang siapa yang menyangka bahwa Allah memiliki anak atau sekutu, atau Allah memiliki seseorang yang memberi syafaat di sisinya tanpa izin dari dia. Au anna bainahu wa baina khalqi wasaita yarfa'una hawaijahum ilaih. Atau dia menyangka di antara Allah dan hamba-hambanya ada perantara yang mereka mengangkat permasalahan mereka, kebutuhan mereka kepada si perantara tadi. Ini kaum kuburiyun. Ya. Au annahu nasaba li ibadi awliya'a min dunihi. Atau dia menyangka bahwa Allah menugaskan di antara hamba-hambanya, ya, Allah menugaskan wali-wali supaya mereka mendekatkan, ya, taqarrabuna bihim ilaih, supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah lewat wali-wali tadi. Wa yatawassaluna bihim ilaih, bertawasul kepada para wali tadi untuk kepada Allah. Wa yaj'alunahum wasaita bainahu wa bainahum, dan dia menjadi mereka menjadikan wali tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wa yad'unahum wa yakhafunahum, sehingga mereka berdoa pada wali-wali tadi, takut pada mereka. Wa yarjunahum, berharap. Faqad dhanna bihi aqbah dhanni wa aswa'ah, maka sungguh dia telah buruk sangka kepada Allah dengan buruk sangka yang paling buruk. Wa man dhanna bihi annahu yunalu ma indahu bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi, siapa yang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah dapat diperoleh dengan bermaksiat dan menyelisihi perintah Allah. Kama yunalu bi ta'atihi, sebagaimana apa yang di sisi Allah juga bisa yunal, didapatkan dengan ketaatan pada Allah. Wa taqarrubi, dan mendekatkan diri ilaih. Faqad dhanna bihi khilafa hikmatih, maka sungguh dia telah, ya, apa namanya, menduga dengan dugaan yang buruk yang bertentangan dengan hikmah Allah. Wa khilafa mujibi asma'ihi wa sifatih, ya, dan bertentangan dengan, ya, konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah. Wa huwa min dhanni sawu, dan ini termasuk prasangka yang buruk. Ya. Kemudian wa man dhanna bihi annahu yaghdabu ala 'abdihi wa yu'aqibuhu wa yujarrimuhu bi ghairi jurmin. Ya, barang siapa yang menyangka wa man dhanna bihi annahu idza taraka shay'an li ajrihi, ini ya. Maka barang siapa yang menyangka jika ia meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, lam yu'awwidhu khairan minhu, kemudian dia sangka bahwa Allah tidak akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang ia tinggalkan. Aw man fa'ala shay'an li ajrihi lam yu'tihi afdhala minhu, atau barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah kemudian Allah tidak memberikan kepada orang tadi yang lebih afdal dari apa yang dia lakukan. Faqad dhanna bihi saw, faqad dhanna bihi dhanna saw, sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Wa man dhanna bihi annahu yaghdab ala 'abdihi wa yu'aqibuhu, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah memurkai hamba, Allah marah kepada hamba dan memurkainya. Wa yujarrimuhu bi ghairi jurmin, ya, kemudian Allah menghalanginya dari karunia-Nya tanpa dosa yang diperbuat, wala sababin minal abadi, dan tanpa sebab dari si hamba tadi, hanya karena sekadar kehendak dan kemauan Allah, illa bi mujarradil masyiah wa mahdil iradah, dan karena kemauan kehendak Allah semata, faqad dhanna bihi dhanna sawu, sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Wa man dhanna bihi annahu idza sadaqahu fir raghbati wa rahbati wa tadarra'a ilaihi, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah membiarkan tidak memberi orang-orang yang benar-benar berharap dan takut kepadanya, ya, wa tadarra'a dan tunduk padanya, wa sa'alahu wasta'ana bih, meminta kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, wa tawakkal alaih, bertawakal kepadanya, wa annahu yuqayyibuh, ya, wa la yu'tihi ma sa'ala, ya, faqad dhanna bihi dhanna saw wa dhanna bihi khilafa ma huwa ahluhu. Ya. Atau dia menyangka bahwa Allah tidak akan memberikan dari apa yang dia minta. Ya, dia menyangka Allah tidak mengabulkan permohonan si hamba. Maka sungguh dia telah menduga Allah dengan dugaan yang buruk, wa dhanna bihi khilafa ma huwa ahluh. Dan dugaan dia ini menyelisihi apa yang layak bagi orang yang meminta tadi. Wa man dhanna bihi annahu yusibuhu idza asahu. Siapa yang menyangka bahwa Allah memberi pahala kepada orang yang, ya, maksiat atau durhaka kepada Allah. Kama yusibuhu idza ata'ahu. Sebagaimana Allah memberi pahala kepada orang yang jika orang tersebut taat kepada Allah. Wa sa'alahu dzalika fi du'ai. Ya, yang dan Allah memberikan, ya, memberikan apa yang diminta oleh si hamba dalam doanya. Faqad dhanna bi khilafa ma taqtadihi hikmatuh wa hamduh, maka dia telah berburuk sangka dengan buruk sangka yang menyelisih konsekuensi dari hikmah dan pujian bagi Allah. Wa khilafa ma huwa ahlu wa ma la yaf'aluhu wa ma la yaf'aluhu. Ya. Maka dia berburuk sangka dengan buruk sangka yang bertentangan dengan apa yang patut bagi Allah dan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Wa man dhanna bihi annahu idza aghdabahu. Ini terus-terusan seperti ini, ya. Barang siapa yang menyangka bahwa jika dia membuat Allah murka, wa asqatahu, membuat Allah marah, wa awdha'a fi ma'asih, ya, dan dia jatuh hanyut ke dalam kemaksiatan kepada Allah, summat taqada min dunihi awliya'a, kemudian dia menjadikan mengambil wali-wali selain Allah, wada'a min dunihi malakan, dan dia berdoa kepada selain Allah, kepada malaikat au basyaran atau manusia, au hayyan au maitan, yang masih hidup atau yang telah mati, yarju bidarika ayyan fa'ah inda rabbi, dia berharap hal tersebut memberikan manfaat, ya, untuk dia di sisi Rabb-nya, wa yukhallisuhu min adabih, menyelamatkan dia dari adab-nya, faqad dhanna bihi dhanna sawu, maka sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Cukup dulu kan, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi.